dan Ali bin Abi Thalib kakekku ridho dengan itu. Tidak bisa engkau begini-begini sampai ketika mereka benar-benar menolak. Imam Zaid berkata kepada mereka, rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menentang aku, berarti kalian ini rafidah, bukan syiah. Syiah itu artinya pencinta Ahlul Bait, pencinta Ali bin Abi Thalib, pencinta Al-Husain, pencinta Al-Hasan, pencinta para imam-imam, orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, termasuk Imam Zaid ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata mereka yang mengaku pencinta Ahlul Bait menentang Ahlul Bait, yaitu menentang Imam Zaid rahimahullahu ta'ala. Sehingga kata beliau, kalian berarti bukan pencinta Ahlul Bait, kalian penentang Ahlul Bait. Mengapa? Karena menentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Putuskanlah apa yang kalian putuskan, aku tidak suka perselisihan. Ini Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mencintai Ali, peganglah ucapan Ali. Siapa yang mengaku syi'atu Ali, maka peganglah ucapan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf." Putuskanlah apa yang kalian putuskan karena aku tidak suka perselisihan. "Hatta takunu jama'atan," hingga kalian menjadi bersatu, "aw amutu duna ashhabi," aku lebih baik aku mati saja meninggalkan mereka semua, mengikuti para sahabatku yang lebih dulu, kata beliau. Ini sikap Ali bin Abi Thalib. Kenapa Alinya ridho, mereka tidak ridho? Kalau kalian pencinta Ali, maka ikutilah Ali. Satu. Kedua, mengapa kalian menentang Al-Hasan? Hanya mengagungkan Al-Husain. Husain, Husain, Husain. Terus begitu mereka. Yel-yelnya. Taib Al-Hasan. Kenapa enggak disebut-sebut? Kenapa enggak dimuliakan? Mereka kecewa dengan Al-Hasan. Ketika berhadapan dua pasukan besar, pasukan Muawiyah dengan pasukan Al-Hasan. Diriwayatkan dengan kalimat kaljibali, seperti gunung saking banyaknya. Gunung muslimin hampir berperang. Tapi Al-Hasan mengalah. Apakah kalau aku mengalah, engkau akan menegakkan Quran dan Sunnah? Ya Hasan, cucu Rasulullah, ini tanda tanganku, kau tulis perjanjian apapun, insya Allah aku akan tepati. Cukup. Yang penting menegakkan Quran dan Sunnah. Maka Al-Hasan mengalah. Hadirin semua, pasukan yang di kanan, pasukan yang di kiri, pasukan Al-Hasan dan pasukan Muawiyah, gembira ria berpelukan sampai tahunnya dikenal dengan tahun jamaah, tahun persatuan. Semuanya gembira. Kecuali Syiah tadi. Kenapa Al-Hasan mengalah? Musawwid wujuhal muslimin. Orang ini mencoreng wajah-wajah muslimin. Salah wahai Syiah. Salah wahai Rafidhah. Al-Hasan mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin. Tanya sejarah. Dua pasukan tadi yang berpikir mereka ini sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah besar yang akan mengorbankan manusia dari kaum muslimin sekian banyaknya. Gunung dengan gunung. Korbannya gunung juga. Tetapi setelah Al-Hasan ngalah, alhamdulillah, mereka gembira, muka mereka cerah. Berarti Rafidah yang sedikit ini, yang waktu itu hanya qillatun qalilah, berdusta, menyatakan Al-Hasan musawwid wujuhal muslimin. Al-Hasan menghitamkan wajah-wajah kaum muslimin. Ini mengecewakan kaum muslimin. Tidak. Mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin. Dua. Berarti mereka tidak cinta Ahlul Bait, tetapi menentang Ahlul Bait. Apa bahasa Arabnya? Rafidhah. Para penentang Ahlul Bait. Itu baru kedua. Yang ketiga. Menentang Imam Zaid tadi. Ketika Zaid rahimahullah menyebutkan keutamaan Abu Bakar wa Umar, mereka enggak terima. Kalian menolak aku. Rafattumuni, rafattumuni, fa antum rafidah, maka kalian inilah rafidah. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, lebih tepat nama ini daripada nama Syiah. Karena Syiah itu artinya pengikut. Syiatu Ali, pengikut Ali. Syiatu Husain, pengikut Husain. Syiatu Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait. Sedangkan mereka menentang Ali bin Abi Thalib, menentang Al-Hasan, dan menentang Imam Zaid. Ditambah lagi kepada Al-Husain pun, yang katanya mereka mencintai, meninggikan, memuliakan, padahal sebab mereka lah Al-Husain dan pengikutnya dibantai. Sebab mereka. Mereka menulis setumpuk surat, dikirim kepada Al-Husain, datanglah pada kami, kami akan muliakan engkau, katanya. Dari Kufah. Maka Al-Husain percaya. Berjalanlah beberapa pasukan. Beritanya beredar bahwasanya Al-Hasan Al-Husain akan memberontak kepada pemerintah. Maka dihadang oleh pasukan pemerintah. Mana mereka? Yang katanya kami akan bela engkau, kami akan lindungi engkau, kami akan jaga engkau. Tidak ada dari mereka yang datang. Kecuali pasukan kecil yang mengiringi berangkat. Qadarullah wa masya'afa'al. Allah takdirkan Al-Husain syahid bi'idnillahi ta'ala dengan sebab itu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka yang menyebabkan Al-Husain terbunuh, mereka sendiri yang meratapi. Padahal tidak boleh di dalam Islam meratapi mayit. Hadisnya sahih, dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada bakaya jahiliyah, sisa jahiliyah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah niyahah, meratapi mayit dengan merobek-robek bajunya, dengan melukai tubuhnya, dengan menjambak-jambak rambutnya. Semua itu dilakukan oleh Syiah, Rafidah. Semua itu dilakukan oleh mereka-mereka ini, para Rafidah. Maka Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Raziyain mengatakan anna rafidata rafadul Islam, bahwa Rafidah ini bahkan menentang Islam, menentang ajaran Islam. Disebutkan syarahnya oleh Syekh Rabi hafizahullah taala dalam Qurratul Ainain. Ar-Rafidatu fihim man rafadul Islam. Memang Rafidah ada di antara mereka yang menentang Islam. Syekh Rabi lebih, kata-katanya lebih rinci. Lebih rinci. Apa makna lebih rinci? Tidak mengatakan Rafidah secara umum. Tetapi di antara mereka ada yang menentang Islam. Wa kathirun minas salafi kaffarahum. Kebanyakan para ulama salaf mengkafirkan mereka. Wal anazadu kufran. Dan mereka ini sekarang lebih bertambah kekafirannya. Ala marril ayami yazdaduna kufra. Setiap hari, sepanjang masa, selalu bertambah kekafiran mereka, bertambah kekafiran mereka, bertambah kekafiran mereka terus. Fa fi ahdil muallif ma ballagu hadzal mablag. Di zaman penulis ini, di zaman Imam Razi dan Imam Abu Zur'ah rahimahumullah, Syiah Rafidah belum sampai sekufur sekarang, tapi sudah dikatakan mereka menentang Islam. Padahal belum seperti sekarang ini. Ma ballagu hadzal mablag alladhi wasalu ilaihi al'an, belum mencapai apa yang dicapai oleh mereka seperti hari ini. Apa di antaranya yang hari ini mereka yakini? Ya'taqiduna al'ana fil a'immah, mereka meyakini bahwa para imam-imam mereka annahum afdal minal anbiya, bahwa para imam-imam mereka lebih afdal dari para nabi. Wa annal imama minhum la yalhaquhu malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal, bahwa imam-imam mereka itu tidak bisa ditandingi, enggak bisa disaingi oleh malaikat sekalipun, oleh nabi sekalipun. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal, tidak malaikat yang didekatkan, tidak nabi yang diutus, tidak ada yang bisa menandingi imam-imam mereka. wa anal imama sultatun takwiniyah ala kulli dharratin min dharratil kauniha ula'il kuffar. Dan imam mereka memiliki sultah, kekuasaan. Memiliki kekuasaan terhadap takwiniyah, terhadap alam semesta. Ini keyakinan Rafidho yang hari ini. Bahkan menguasai semua jengkal, setiap jengkal dari alam semesta ini. Maka haula'i kuffar. Syiah Rafidho yang seperti ini kuffar. Kenapa saya katakan Syiah Rafidho yang seperti ini? Karena ada Syiah yang tidak seperti ini. Yang dijuluki dengan Zaidiyah. Siapa Zaidiyah? Yang tadi ketika Imam Zaid menasehati, mereka ikut. Karena kami pencinta Ahlul Bait, kami ikut Imam Zaid. Sedikit, tidak banyak. Yang kebanyakan menentang Imam Zaid, maka mereka lah Rafidhah. Sejak itu dibedakan Syiah dengan Rafidhah. Tetapi sekarang ini, mereka-mereka yang mengaku kami Syiah, kami Syiah, kami Syiah, kami pencinta Ahlul Bait, kebanyakan mereka justru yang menentang Ahlul Bait. Berarti mereka itu sesungguhnya Rafidhah. Sesungguhnya Rafidhah. Dan kata Syekh Rabi di sini, bahwa mereka kekafirannya bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Wa sadaqa rahimah, hafidhahullah. Beliau benar. Ya. Karena memang asalnya sedikit, menjadi banyak, sedikit kesesatannya, tapi menjadi banyak, menjadi besar, menjadi kufur, menjadi tambah kufur dan seterusnya. Ini menunjukkan bahayanya berpegang dengan agama pakai ra'yu. Ra'yu itu pendapat pribadi. Ra'yu adalah pendapat pribadi. Asalnya cuma berkata, Ali bin Abi Thalib bukan keluarga Nabi. Sedangkan Abu Bakar wa Umar bukan siapa-siapa. Menurut saya, ini mulai ra'yu. Menurut saya, yang keluarga lebih pantas untuk menggantikan, untuk mewarisi kekuasaan. Kemudian mulai mengkias-kiaskan dengan ra'yu juga. Sekian kejadian-kejadian para anbiya. Siapa yang melanjutkan Nabi Daud? Sulaiman. Itu dapat dari Yahudi. Siapa yang melanjutkan Nabi Ibrahim? Ismail, anaknya, saudaranya, turunannya. Siapa melanjutkan Rasulullah SAW? Harusnya Ali, karena dia kerabatnya. Itu menurut saya loh ya. Ra'yu. Apa maknanya ra'yu? Pendapat pribadinya, bukan dengan dalil, bukan dengan hujjah. Kalau dengan dalil, pasti dia mendengar hadis yang sahih. Yang Rasulullah SAW menyatakan, sungguh aku yakin mereka enggak akan perselisih tentang Abu Bakar. Artinya Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bahwa yang akan menggantikan Abu Bakar. Ditambah lagi dengan perintah, muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka imamnya manusia dalam sholat, dialah imam di dalam kemasyarakatan. Imam di dalam kepemimpinan. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ditambah dengan hadis yang ketiga yang juga sahih. Ketika seorang wanita berbicara, kemudian berkata, nanti tahun depan kau datang lagi ke sini. Dari tempat yang jauh. Wanita itu bertanya, ya Rasulullah, kalau aku kembali tahun depan, engkau sudah tidak ada. Yuridul maut. Yang dimaksud adalah engkau sudah wafat. Kalau in lam tajidini, kalau engkau tidak mendapatnya aku, fa'ti Abu Bakrin, temui Abu Bakar. Bukankah itu juga sama? Isyarat bahwa wakil pengganti khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar. Ini dalil. Sedangkan yang tadi, menurut saya, mestinya kan begini. Bukankah Nabi Daud juga anaknya yang melanjutkan? Bukankah Nabi Ibrahim? Bukankah? Berarti mestinya Rasulullah SAW dilanjutkan oleh Ali. Itu kan kata kamu. Itu kan otakmu. Itu kan pikiranmu. Dalilnya enggak gitu. Dalilnya menyatakan muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Dalilnya adalah ma'adallah. Rasulullah SAW mengatakan aku akan imlakkan wasiatku tentang Abu Bakar. Ketika mereka berselisih satu yang lain, Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, mereka enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Wa shadaqa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar beliau, tidak berselisih, sepakat. Semuanya selesai. Yang tadinya minna imam wa minkum imam, dari kami satu imam, dari kalian satu imam, Muhajirin dan Ansar. Sudah ramai pertikaiannya. Tetapi ketika kata Umar, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan na'ima min Quraisy. Abu Bakar menyampaikan kepada mereka, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Muhajirin dijuluki Shadiqin, Ansar dijuluki Muflihin. Di surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Setelah menyatakan lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim ila akhirih, kemudian ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang shadiqin. Sedangkan Ansar disebutkan dalam surat yang sama, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, yang mempersiapkan tempat dan menolong. Siapa ini? Ansar. Diakhiri dengan kalimat faulaika humul muflihun wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Huwa Allah Subhanahu wa taala samana as-sadiqin wasammakum al-muflihin. Disampaikan riwayat-riwayat supaya apa? Supaya jangan dengan ra'yu, jangan dengan pikiran kalian sendiri, dengan dalil, dengan ucapan Nabi, dengan ucapan Rasulullah, sampai kemudian Umar menyatakan kalau begitu sebaat kamu. Ternyata yang lain juga betul, kalau gitu engkau jadi khalifah kami. Sepakat mereka. Adapun barakallahu fikum yang terlambat bukan karena tidak sepakat, karena tidak hadir di situ, tetapi sedang sibuk dengan jenazah Rasulullah SAW, dan kemudian mereka pun berbaiat. Selesai permasalahan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dijadikan sebagai prinsip akidah bahwa khulafaur rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, khalifah-khalifah yang lurus, empat ini dengan urut-urutannya. Dan itu sepakat seluruh kaum muslimin dari penjuru dunia yang sana sampai penjuru dunia yang sini. Silakan lihat sampai mereka membuat ornamen, membuat tulisan selalu di tiang-tiangnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tetapi dirusak oleh Syiah Rafidhah. Tiba-tiba berubah, bergeser, bergeser. Tiba-tiba menyatakan, mestinya Ali bukan Abu Bakar, wa Umar. Ikhwan bin a'azakumullah, bukan saya setuju dengan ornamen seperti itu. Semestinya masjid tidak ada corak-corak yang mengganggu orang dalam sholat. Tetapi menunjukkan bahwa itu masyarakat sudah sepakat, sudah tahu itu. Dari kecil anak-anak tahu siapa khulafaur rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Tidak ada dicerca. Tetapi mubtadi'un dal, ahlul bid'ah wa dalalah, dari kalangan Syiah Rafidah, muncul pertama kalinya dengan ra'yu menurut saya. Itu belum kafir. Cuma pendapat saya. Pendapatnya bid'ah. Pendapat baru. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang berkata seperti itu. Ternyata murid-muridnya, memang kadang-kadang gurunya segitu, muridnya lebih ekstrim. Murid-muridnya berkata, berarti Abu Bakar dan Umar merebut haknya Ali. Berarti khianat. Mulai. Muridnya lagi, muridnya Syiah tadi. Kalau khianat, berarti mereka orang yang begini, orang yang itu. Mulai caci maki habis Abu Bakar wa Umar. Dibikin keset, dibikin apa, diinjek-injek oleh mereka. Bahkan mereka menganggap zikir. Menganggap zikir melaknat Abu Bakar wa Umar. Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an. Ya Allah, laknat tadi sambil potong kue, sambil apa, mulutnya laknat kepada Abu Bakar wa Umar. Semakin ekstrim, semakin ekstrim, semakin ekstrim. Bertambah lagi kesesatannya. Bahwa imam turunan Ali itu begini, begini, begini, begini. Mengalahkan Abu Bakar wa Umar. Awalnya. Bertambah lagi mengalahkan Rasul. Bahkan Ali bin Abi Thalib itulah semestinya yang jadi Nabi. Jibril berkhianat. Khonal amin, khonal amin. Mereka jengkel kepada Jibril. Jibril berkhianat, Jibril berkhianat, Jibril berkhianat. sepanjang sejarah sebelum Islam, siapa yang pernah mencerca Jibril? Yahudi. Mengatakan bahwa Jibril musuh kami. Maka turunlah ayat Allah dalam surat Al-Baqarah. Man kana Jibril aduan. Man kana aduan li Jibril, fa inna Allah aduan lil kafirin. Man kana aduan li Jibril, siapa yang memusuhi Jibril, maka Allah lah musuh mereka semuanya. Yahudi. Berarti Syiah ini mengikuti siapa? Mengikuti Yahudi. Mencerca Jibril. Ikhwan ibnina azakumullah. Dan itu terus berkembang sampai hari ini. Mereka mencerca, menjelekkan Jibril. Dan mereka membuat kisah-kisah, cerita-cerita, dongeng-dongeng. Bahkan film-film untuk menjelekkan Jibril alaihissalam. Padahal Jibril sayyidul malaikah. Sayyidnya seluruh malaikat. Yang paling mulianya, yang paling tingginya, yang paling dekat dengan Allah SWT adalah Jibril. Tetapi mereka menjatuhkannya, mencercanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azukumullah, kembali kepada kitab. Wa kana fi khisamin bainal rafidah wa bainal batiniyah an-nusairiyah wa durziyah. Dan bahwasanya terjadi pertikaian antara Syiah Rafidah dengan aliran Batiniyah dan juga aliran Nusairiyah dan aliran Durz atau Druz, Druziyah. Wa ma syakala dhalik. Kana Rafidah fi dhalika al-waqt fil waqt as-sabiq yukaffiruna ha'ula'il Batiniyah. Dulunya Rafidah ini menentang dan mengkafirkan Batiniyah, mengkafirkan Nusairiyah, mengkafirkan Druz. Bimadha kaffarahum? Qal yukaffiruna ha'ula'il Batiniyah bimadha kaffaruhum minal mukaffirati wa min ahammiha. Mereka mengkafirkan aliran-aliran tadi. Annahum yufaddiluna a'immata ahlil baiti alal anbiya. Mengkafirkan Druz, mengkafirkan Batiniyah, dan mengkafirkan Nusairiyah karena mereka ekstrim menyatakan imam-imam mereka mengalahkan para nabi. Perhatikan, kenapa dikafirkan oleh Syiah? Dulu Rafidah mengkafirkan mereka karena ekstrim mengatakan imam-imam mereka itu lebih mulia daripada nabi. Dan itu ucapan Batiniyah. Di antara ucapan mereka adalah bahwa imam-imam kami, imam-imam Batiniyah itu tokoh-tokoh tarekat pimpinannya. Pimpinan-pimpinan tarekat kami mengambil dari sumbernya di mana para nabi dan para malaikat mengambilnya. Itu kata-katanya. Mengambil ilmunya dari sumber di mana para anbiya dan para malaikat mengambilnya. Berarti tidak melewati nabi, tidak melewati para malaikat, langsung ke sumbernya. Itu barakallahu fikum yang mereka sebut dengan wisik. Bisikan gaib langsung dari Allah. Itu yang mereka namakan dengan nama-nama pada hari ini kami mendapatkan wangsit. Wisik, wangsit. Tokoh-tokoh kami mendapatkan dari sumbernya di mana para nabi dan para malaikat mengambilnya. Ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sudah wau di awalnya? Wau di awalnya wisik, kemudian wangsit. Dikit lagi, wahyu. Kalau kau sebut wahyu, berarti kau mengaku nabi. Iya kan? Yang mendapat wahyu. Tapi masih malu-malu mau bilang dapat wahyu. Sehingga diplesetkan. Wangsit. Wisik. Wahyu? Bukan. Kalau wahyu para nabi. Tetapi barakallahu fikum itu dikafirkan oleh Rafidah. Asalnya. Tapi lihat Rafidah sekarang. Justru mereka yang berkata, imam kami lebih mulia dari malaikat. Imam kami lebih mulia dari para nabi. Bergeser kepada yang lebih parah, lebih parah, lebih parah, lebih parah. Qala fa kana rawafid fi ma salaf bahwasanya Rafidhah dulunya yukafirunahum, mengkafirkan mereka. Al-an sekarang akhadhu bihadzal mabda' wa ghalaw fi. Mereka mengambil prinsip-prinsip tadi dan mereka ekstrim di sana, akthar minal batiniyah, lebih banyak daripada aliran kebatinan. Lebih banyak, lebih sesat, lebih ekstrim daripada aliran kebatilan. Aliran kebatinan itu Syiah yang sekarang. Anna ahlal baiti awil a'immah min ahlil baiti afdal minal anbiya. Bahwasanya ahlul bait, imam-imam ahlul bait lebih afdal dari para nabi. Wa annal imam minhum la yablugh darajatahu al-malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Meyakini bahwa imam-imam mereka kedudukannya enggak bisa ditandingi, enggak bisa disaingi oleh malaikat ataupun para nabi. Adhafu ila dhalik, ditambah lagi, annahum yattasarrafuna fi hadzal kaun, ditambah lagi bahwa imam-imam mereka ikut mengatur alam. Na'udzubillah. Yatasarraf fi kulli dzarratin min dzarratil kaun, mereka ikut mengatur setiap jengkal, setiap tempat kecil apapun di alam semesta ini. Yani hadzal i'tiqad annahum saru aliha, keyakinan ini berarti mereka menganggap imam-imam mereka seperti Tuhan, mengatur alam. Fahada min akfaril kufur, dan ini menjadi sekafir-kafirnya kufur. Sehingga barakallahu fikum, dulu bertentangan dengan batiniyah, sekarang berjalan bersama dengan batiniyah. Sesama aliran sesat, jangan saling mendahului. Dulu bertentangan dengan Nusairiyah, sekarang bersama Nusairiyah. Dulu bertentangan dengan Druz, sekarang ikut bersama Druz. Ikhwanu minna a'azakumullah, Druz ini penyembah api. Mereka letakkan api di Ka'bah waktu itu. Kemudian barakallahu fikum dikalahkan kembali walhamdulillah. Hampir-hampir mereka akan bongkar Ka'bah oleh Druz untuk dibawa batunya ke sana dan diganti dengan api oleh mereka. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala usir mereka dan Allah kalahkan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal khawarij, dikatakan Rafidhah, ulama'uhum kuffarun zanadiqah. Tokoh-tokoh yang mengajarkannya, ulama'nya, mereka kuffar zindiq. Awamuhum, orang-orang awamnya, alladzina ma'indahum hadil aqidah, yang cuma ikut-ikutan tidak memiliki akidah seperti itu, ya kita hukumi orang awam. Alladzina indahum hadil aqaid, kalau punya akidah yang sama, mereka juga ikut kufar. Tapi kalau tidak, maka mereka tidak kafir. Alladzi yukaffiru sahabah minhum kafir, dan Rafidhah yang mencerca sahabat, mencerca Abu Bakar wa Umar, mencerca Ummul Mukminin Aisyah, maka mereka kufar. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala membela Abu Bakar wa Umar dalam sekian banyak ayatnya. Dan membela Aisyah dengan ayat yang sangat jelas ketika mereka menuduh Aisyah. Allah katakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Mereka-mereka yang membawa berita-berita dusta tentang Aisyah, itu sekelompok dari kalian. Jangan kalian anggap enteng, itu kalimat besar di sisi Allah. Tahsabun, tahsabunahu hayyina, wa huwa indallahi azim. Dan kemudian Allah katakan bahwa mereka, alladhi yatawalla kibruhu, maka akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti siapa yang masih mencerca Aisyah setelah turun ayat itu, pembelaan terhadap Aisyah, berarti mereka tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan ayat tersebut, dan itu mereka akui, kami enggak percaya, itu Quran-Quran kalian, Quran kami berbeda katanya. Quran kami, Quran Fatimah, 3 kali lipat lebih banyak dari Quran kalian. Astagfirullah. Padahal ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz ini diriwayatkan mutawatir an jam'in minar ruwat, an jam'in minal muslimin, an jam'in sampai an jam'in minal sahabah. Dari banyak manusia ke banyak manusia, ke banyak para tabi'in, ke banyak para sahabat. Yang tidak mungkin tawatu'uhu bil kadzib, enggak mungkin, mustahil mereka sepakat, ayo kita sama-sama dusta. Enggak mungkin. Ini makna hadis mutawatir. Sedangkan ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya mutawatir. Tidak mungkin dusta. Tetapi Syiah berani berkata bahwa Quran kita ini dusta. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan yang seperti itu. Idan, hunaka rawafid salimu min hadhil aqaid al-kufriyah. Kalau begitu, ada yang dikatakan Syiah atau mengaku Syiah, tetapi belum mencapai kekufuran seperti ini. Fahum rawafid lakin la nukaffiruhum. Mereka tetap rawafidah, tetapi kita tidak mengkafirkan mereka kalau tidak memiliki akidah-akidah tadi. Faidah dakhalu awghalu walahiqul a'immah a'immatahu ma'immatal zur wal dalal fahum kuffarun mithlahum. Kalau ternyata mereka ghulu, ekstrim, melampaui batas, kemudian memuliakan imamnya lebih daripada nabi dan para malaikat, maka mereka digabungkan dengan saudara-saudaranya bahwa mereka kufar. Demikian wallahu ta'ala alam. Wassalatu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.